Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan ciri-ciri khas ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya apa saja indah Abalah. Nah, itu di antara ciri-ciri khas ahli sunnah. Dan yang paling terpenting afanifillah, mereka apa? Menyeru kepada tauhid. Dalil ini adalah prinsip utama. Menyeru kepada akidah. Jadi landasan utama dah mereka adalah dakwah tauhid. Kemudian dari sisi dalil, mereka berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian dari sisi dakwah, mereka membangun dakwah mereka di atas hikmah. Ini ringkasan dari apa-apa yang dirinci pada pertemuan yang lalu. Dan hikmah sebagaimana disebutkan tadi, apa? Al-isabah fil aqwali wal af'al, yaitu na'am benar dalam perkataan dan perbuatan dia. Wawad usyai maundi'ah, dan meletakkan perkara wad ukulli syai maundi'ahus sahihah, meletakkan semua perkara pada tempatnya yang benar. Nah, kapan bersikap keras, kapan bersikap lembut. Nah, kapan mengingkari secara frontal, kapan seseorang mengingkari dalam hati. Nah, dia meletakkannya tepat. Juga di antara prinsip ahli sunnah apa? Atau ciri khas ahli sunnah indak ya Hasan? Tidak gulu. Nah, mereka tidak gulu terhadap imam tertentu, terhadap alim di antara ulama. Tidak gulu. Nah, bahkan semua pendapat setinggi apapun keilmuan seseorang, ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ciri yang lain apa Ibnu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Ciri khas yang lain apa Muhammad? Da'watuhum ila sunnah sahihah. Yang lainnya apa Ja'far? Ihtimam bil ilm. Baik. Ada berikan perhatian kepada ilmu. Ya, terus perhatian. Indah kayak wahyu. Acuh tak acuh. Gimana? Ini mereka pertengahan, bukan acuh tak acuhnya. Mereka pertengahan antara apa sikap acuh tak acuh dengan sikap uhulu. Yaitu pertengahan tadi sudah disebutkan pertama kali. Pertama kali oleh Abu Lahab. Pertengahan. Umat pertengahan antara cuta acuh sikap apa? Tidak peduli dengan sikap uhulu. Ciri khas yang lain, Azril. Sudah. Memberikan perhatian terhadap akidah, yaitu dakwah mereka dibangun di atas dakwah tauhid dan akidah. Yang lain, Hanif. Penafsiran terhadap Al-Quran dengan asal-asal Nabi. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, juga dengan akar-akar para sahabat. Yang lainnya, Muhammad Palembang. Sudah. Seruan mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah. Kecintaan mereka terhadap Sunnah. Indah ke Al-Qasya. Mencintai Sunnah dan Sunnah. Sudah itu. Apa? Apa yang belum Abdul Malik? Sudah mencintai sunnah dan apa para pengembannya. Nah, indah itu kira telahwa lam yang dal lishayin minha. Ini penjelasan dari mahabbatus sunnah. Apa yang kira? Nah, mereka tidak apa berdalam-dalam atau menyempurnakan diri dalam perkara akidah yang tidak ada peluang bagi akal untuk apa untuk masuk padanya. Seperti pembahasan apa asma wa sifat, pembahasan hari kiamat dan seterusnya. Juga yang belum disebutkan taklid, sunnah mereka menjauh dari taklid. Tayyib, barakallahu fiikum. Kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa tarkul mira'i wal jidari wal khusumati fid din. Dan nah, pokok-pokok sunnah di sisi kami menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala yaitu tarkul mira'i wal jidari wal khusumati fid din. Meninggalkan ya perdebatan di dalam perkara agama. Ini tiga perkara falihilah naam menunjukkan makna yang naam sama walaupun ada perbedaan tipis yang disebutkan oleh para ulama seputarnya. Intinya apa? Bahwasanya prinsip ahli sunnah yaitu meninggalkan perdebatan dalam perkara agama. Naam, agama bukan merupakan bahan perdebatan. Naam, oleh karena itulah menjadi prinsip mereka meninggalkan perdebatan dalam perkara agama. Dan para ulama ketika menyebutkan tentang masalah mujadalah dan mukhasamah khanifillah, mana yang lebih luas akubannya? Naam, tayyib dikatakan oleh Fairuz Abadi rahimahullah ta'ala, naam, bahwasanya tayyib mukhasamah adalah jidal yang sangat keras. Naam, tayyib, ini mukhasamah. Adapun mira', nah ini adalah suatu jidal naam yang dibangun di atas kebatilan. Adapun jidal, ini makna yang lebih umum. Nah, makna yang paling umum ini jidal, mencakup yang hak dan yang batil. Adapun mira', ini adalah naam tidak ada sisi terpujinya. Mira' sekedar apa? Debat kusir. Nah, perdebatan. Nah, ini namanya mira'. Adapun jidal, ada sisi-sisi yang bahkan dalam syarat kita diperintahkan untuk menjidal ahlul batil tatkala terpenuhi syarat-syaratnya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya prinsip dasar na'am dan asal dalam perkara mujadalah khanifillah, di dalam perkara agama hukumnya naam hendaknya kita tinggalkan. Qala rahimahullahu ta'ala, yani asyari, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa la takunu minal musyrikin minal ladhina farraku dinahum wa kanu syi'a. Dan dalil tentang perkara ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian seperti orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga tercerai-berai. Sisi pendalilan dari ayat ini ikhwanifillah berhubungan dengan keadaan orang-orang musyrikin yang diantara sifat mereka sehingga tercerai-berai adalah karena mereka suka mira', suka berdebat, suka na'am jidal, sehingga menimbulkan al-adawah, menimbulkan permusuhan, menimbulkan apa? Naam, persengketaan dan seterusnya. Wa qala azza wa jal ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah mendapat nah pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Dalam ayat kedua ini sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya itu Allah Subhanahu wa taala jadikan jidal, yaitu mendebat ayat-ayat Allah, itu merupakan apa? Sifat khas orang-orang kafir. Sehingga terkandung di dalamnya tahdzir, peringatan untuk kita semua ikhwan fillah akan meninggalkan sifat tersebut. Wa qala subhana ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka ya, tidaklah menyikapimu kecuali apa? Kecuali jadal saja, kecuali mendebat saja. Meminta berbagai macam na'am bukti, tapi intinya jidal. Bukan untuk mencari kebenaran. Nah, akan mereka ini adalah orang-orang yang memang apa? Suka berdebat. Tidak menginginkan kebenaran. Tapi inginnya hanya sekedar na'am, ingin menunjukkan kepandaian mereka dalam berucap dan menunjukkan dan serta mengalahkan apa musuh atau lawan debatnya. Wa fil hadits ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum mereka itu tersesat setelah mendapatkan hidayah. Ba'da huda kanu 'alaihi. Ya, tidaklah suatu kaum mereka tersesat setelah berada di atas petunjuk, berada di atas jalan hidayah, manifilah. Mereka dulunya berada di atas hidayah, kemudian tersesat, kecuali sebabnya apa? Illa utul jadal. Kecuali apa disebabkan karena mereka itu, ya, diberi apa? Diberi kesukaan untuk berjidal. Nah, suka untuk debat. Maka berhati-hati dari sifat yang seperti ini, ikhwan fillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan hadis ini, beliau kemudian membaca madarabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ayat di surat Az-Zukhruf yang disebutkan setelahnya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat siapa? Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dengan sanad yang hasan. Dan hadis jelas menunjukkan tentang peringatan dari jidal, dari perdebatan di dalam perkara agama, karena hal itu di antara salah satu perkara yang menjadikan seseorang tersesat dari jalan hidayah wa iyyadzubillah. Wa fil hadits dan dalam hadits abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasim. Laki-laki atau orang-orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladdul khasim. Hadis diriwayatkan dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau mengatakan al-aladdul khasim, ya al-aladdu syadidul khusumah. Ya orang yang apa kalau bermusuhan, kalau berdebat itu sangat keras. Nah, ini orang yang suka seperti ini, ikhwan fillah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermusuhan, kalau berdebat itu keras, sulit untuk apa? Dicari jalan tengah. Sulit untuk mencari na'am jalan islah, jalan perbaikan. Abghadur rijal ilallah al-aladdul khasim. Ma'khudun min ladhi dail wadi wa huma janibah. Li'annahu kullama ihtajja 'alayhi bi hujjatin akhadha fi janibin akhar. Wa amma al-khasim fa huwa al-hadhik bil khusumah wal madhmum huwa al-khusumah bil batil fi raf'i haqqin aw itsbati batilin wallahu a'lam. Nah, al-alad ini orang yang sangat apa keras. Orangnya keras. Nah, ketika didatangkan dalil maka apa? Dia melintir ke sisi yang lain terus. Nah, jadi tidak pernah ketemu. Kalau ingin di na'am dicari jalan keluar. Dan al-khasim, qanifilah. Nah, orang yang keras, al-khasim yaitu sudah keras diberi apa? Diberi kemampuan untuk bicara ketika dia berdebat lancar. Nah, al-hadik bil khusumah yaitu betul-betul mumpuni ketika dia berdebat. Nah, orang yang seperti ini qanifilah biasa yang memakan banyak kurban. Nah, pintar untuk berdebat, tapi nah, dia mendebatnya di atas kebatilan. Fi raf'il haqqin aw itsbati batil, dalam usaha untuk mengangkat apa? Mengangkat atau menghilangkan al-haq dan untuk menetapkan kebatilan. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, telah kita lewati akarnya fanifillah. Dan Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Umawi as-Salih. Naam. Salah khalifah dari dinasti Naam Umayyah yang dikenal dengan kesolehannya dan kezuhudannya fanifillah. Sampai-sampai addahu ba'duhum khamisal khulafai waliyal khilafah am. Naam. 99 minal hijriyah. Sampai apa? Sebagian ulama mengkategorikan bahwasanya beliau termasuk apa? Naam, khalifah yang kelima dari khulafaur rasyidin. Naam, setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan dimasukkan dalam kategori mereka ini Umar bin Abdul Aziz. Dikarenakan apa? Keutamaan, kezuhudan dan keadilan beliau. Nah, beliau memegang tombak kekhalifahan pada tahun 99 Hijriah wa tuwfiya 101 minal Hijriah. 101 Hijriah. Walahu akhbarun fil adli waz-zuhdi katsira. Dan beliau memiliki khabar-khabar atau bagi beliau khabar-khabar yang banyak tentang keadilan dan kesuhutan beliau. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Demikian suatu kaum yang meninggal di atas istiqamah, meninggal di atas na'am pembelaan terhadap agama, al-fanifillah senantiasa disebut kebaikannya dan akan mendapatkan doa-doa dari kaum mukminin. Maka bersemangat al-fanifillah untuk meninggalkan kebaikan. Na'am, meninggalkan kebaikan, bersemangat. Na'am, tinggalkan kebaikan sehingga ketika seseorang itu mati, nam tidak disebut kecuali kebaikannya. Kalaulah mungkin orang tidak menyebut namanya, seandainya kebaikan tersebut tetap diambil oleh manusia, dia akan terus menerus mendapatkan pahala. Dan di antara kebaikan yang tidak akan terputus ikhwanifillah yaitu ta'limul ilm, pengajaran ilmu. Dan hal ini bisa dicapai kalau kita terus menerus belajar, berusaha belajar, namun kemudian berusaha mengajarkan sesuai dengan kemampuan. Walaupun seorang muslim mengajari saudaranya dalam cara membaca Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah, bagaimana mengenal naam lughah Arabiyah dan seterusnya. Maka butuh di sini ihtisab wal ikhlas. Naam, butuh dibangun di atas rasa harap, mengharapkan pahala di sisi Allah dan keikhlasan yang jelas. Lihat para ulama al-fanifillah, mereka walaupun sudah meninggal, tapi penyebutan nama-nama mereka senantiasa berarti nisan-nisan kaum mukminin. Peninggalan mereka namun dipelajari oleh kaum mukminin. Nas'alullaha min fadli. Qala al-Hasan ay al-Basri li rajulin arada an yajadila. Hasan al-Basri, tapi belum dibaca ya. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanakkul. Ini telah kita lewati dulu ikhwanifillah ketika membaca apa? Akan siapa? Imam Malik ibn Anas radhiyallahu taala tatkala ditantang untuk berdebat, kemudian dia menyampaikan asar dari orang sebelumnya. Ini kebiasaan para salaf. Nah, kalau mengetahui asar dari orang sebelumnya, sampaikan. Tidak merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Umar mengatakan, siapa saja menjadikan agama sebagai bahan untuk perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Dan ini jelas sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa qala al-Hasan al-Basri li rajulin arada an yujadila. Amma ana faqad absartu dini fa in kunta atlalta dinak faltamishu. Hasan al-Basri, ya al-Imam Syekhul Islam Abu Sa'id al-Basri, nasha'a bil Madinah wa hafidha kitab Allah fi khilafati Uthman wa sami'ahu yakhthubu marratan. Nah, tayyib, yakhthubu marrat. Hafidhun 'allamah, di sini ada dikasih koma karena sehingga jelas. Ya, seorang imam Syekhul Islam Abu Sa'id Al-Basri. Beliau apa? Tumbuh di Madinah dan menghafal kitabullah pada zaman kekhalifahan Utsman dan mendengar beliau berkhutbah beberapa kali. Sami'ahu yakhthubu marratin. Hafidhun 'allamah, jelas. Naam. Man yahuzul 'ilm, di antara orang-orang yang betul-betul apa? Menguasai ilmu din ini. Faqihun nafsi kabirus sya'n. Seorang yang faqih terhadap jiwanya. Maka perkataan-perkataan Hasan al-Basri, ikhwan fillah, perkataan yang hikmah. Nah, perkataan-perkataan yang dibangun di atas hikmah. Nasihat-nasihat yang mendalam. Dan memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan kaum mukminin. Adapun dari sisi hadis, beliau waqani yursilu katsiran wa yudallis. Nah, beliau banyak meriwayatkan secara mursal sehingga menjadikan hadis yang diriwayatkan menjadi dhaif. Nah, beliau mengatakan ketika ditantang oleh seseorang yang ingin berjidal dengannya, beliau menjawab, "Ama ana faqad amsaltu dini." Adapun aku, maka sungguh aku telah apa? Telah mengetahui agamaku, yakin dengan agamaku ini. Maka apabila engkau kehilangan agamamu, maka carilah. Nah, maksudnya apa? Beliau enggan untuk menjawab seruan untuk berdebat dengan orang tersebut. Dan ini prinsip yang ditempuh oleh para salaf fiqih, yang merupakan hukum asal dalam masalah jidal. Walaupun fiqih, apabila di sana ada perkara-perkara yang memang menuntut untuk seorang alim terjun dalam na'am munadharah, yaitu mendebat ahlul bidah dikarenakan padanya masalah yang besar, maka na'am para ulama rahimahumullahu taala menyatakan na'am terkadang bisa menjadi wajib. Terkadang bisa menjadi wajib. Namun harus terpenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena itulah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Lum'atul Iqtiqad menegaskan bahwasanya nam al-khisam wal-jidal fid-din ila kismain. Yaqasimu al-khisam wal-jidal fid-din ila kismain. Nah, perdebatan dalam agama ini terbagi menjadi dua. Al-awwal an yakuna al-ghurdu min dhalika ithbatul haqqi wa ibtalul batil. Yang pertama, yaitu tujuan dari jidal tersebut adalah untuk menetapkan al-haq dan apa? Untuk menerangkan kebatilan. Wa hadza ma'murun bih. Dan ini perkara yang diperintahkan. Tentunya bagi orang-orang yang memang mampu dan mereka adalah seorang yang berilmu dan memiliki kemampuan dalam apa? Mengutarakan al-haq dengan baik, ikhwan. Kenapa? Karena sebagian alim, sebagian manusia, dia memiliki ilmu. memiliki ilmu yang tinggi, tapi terkadang tidak diberi kemampuan untuk mengutarakan dengan na'am baik. Na'am baik, mengutarakan dengan baik dan mematahkan na'am jidal dari ahli batin. Wa hadha ma'murun bih. Ini perkara yang diperintahkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Imma wujuban aw istihbaban bil hasabil hal. Na'am, dan diperintahkan ini kemungkinannya bisa menjadi wajib kalau memang na'am, apabila tidak ada yang membantahnya afanifila akan na'am berdampak yang sangat luas bagi kaum mukminin, dikiranya itu adalah keyakinan yang hak. Sebagaimana dulu pada zaman apa? Imam Ahmad. Seandainya Imam Ahmad afanifila menghindar dari munadharah, tentunya akan membawa dampak yang luar biasa. Na'am, pada kaum mukminin, dikiranya bahwasan yang dibawa oleh Ibnu Abi Du'ad atau yang diyakini oleh na'am pemerintah saat itu adalah perkara yang hak. Maka Imam Ahmad dengan tegas na'am menjawab jidal mereka. Munadharah. Dan kita tahu sendiri tentang keilmuan Imam Ahmad rahimahullah. Na'am. Al-istihbaban atau disunahkan apabila na'am masalah lebih besar padanya. Dalilnya apa? Ni qaulihi ta'ala untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal wa'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Syekh dari ayat afanifillah tentang metode-metode dalam berdakwah. Naam, yaitu yang pertama, serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmat, kemudian dengan wa'idatil hasanah, dan naam jidalah mereka dengan jidal yang paling bagusnya, yaitu dengan metode yang paling bagusnya. Kenapa? Karena yang diinginkan dalam jidal itu adalah al-haq. Dan di sana ada poin yang harus kita ketahui apa nafilah. Nah, bahwasanya tujuan utama di sini adalah untuk menetapkan al-haq. Nah, dan menjelaskan kebatilan yang batil. Yang kedua, dari jenis jidal, an yakuna al-gharadu minhu ta'nid aw al-intisar lin nafsi aw lil batil fa hadha qabihun manhiyun anhu. Yang kedua, bila tujuannya adalah at-ta'nid, yaitu sekedar mengeyel saja, debat kusir, atau untuk apa? Membela dirinya sendiri. Jadi jidalnya untuk membela diri atau untuk membela kebatilan, maka ini adalah perkara yang sangat tercela, dan ini yang dicela dalam banyak ayat serta banyak dalil. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma yujadilu bi ayatillahi illa alladziina kafaru." Telah kita lewati ayatnya. Kemudian juga firman Allah, "Wa jadilu bil batil liyuhidu bihil haqq." Mereka na'am berjidal dengan batil untuk apa? Menghilangkan kebenaran. Baik. Dan Syekh Abu Bakar Abu Zain rahimahullah ta'ala al-Falifillah memiliki kitab khusus dalam perkara ini, yaitu Ar-Rad alal Mukhalif, bantahan untuk orang-orang yang menyelisihi na'am kebenaran. Di sana beliau jelaskan tentang permasalahan mujadalah. Na'am. Karena masalah jidal terkadang al-Falifillah memang sangat dibutuhkan, apalagi kalau orang yang mengajak itu memang betul-betul mencari kebenaran dan dia berada di atas suatu syubhat. Jadi syubhat ini harus diuraikan oleh orang-orang yang mampu tentunya. Namun apabila seorang khawatir tentang keselamatan dirinya, maka tentunya perkara yang paling selamat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, firra minal majdum firaraka minal asad. Firra minal majdum, ya, larilah engkau dari seorang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana larinya engkau dari apa? Dari apa? Dari asad, dari singa. Demikian pula kalau memang seorang khawatir terkena syubhat, ya tinggalkan, tidak usah dilayani kalau memang dia khawatir tentang apa keselamatan agamanya. Kenapa? Karena salamatun nafsi la yu'adiluha syai', keselamatan jiwa itu tidak ada bandingannya. Keselamatan jiwa tidak ada bandingannya. Terkadang kita mendengar suatu subhat, tidak mungkin bisa tercabut dalam dari hati kita kecuali dalam waktu yang lama. Itu kalau bisa. Dan sebagiannya menancap terus sampai dia mati walaknya itu kita. Satu syubhat. Nah, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memiliki kitab khusus tentang adabul munadzarah. Nah, di sana beliau sebutkan bagaimana munadzarah yang na'am haq, munadzarah yang benar. Nasallallahu azza wa jalla an yu'afiyana min al-ahwa'i wa an yarzuqana al-ikhlas wal istiqamah walhamdulillah.